pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 24 November 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Penderitaan Muslim Rohingya sulit diakhiri. Ruslan Abdul Ghani divonis 5 tahun penjara. FPI Banda Aceh buka posko bela Islam 3. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, sejumlah kalangan di Aceh tidak henti-hentinya menyuarakan persoalan dan penderitaan yang sedang mendera Muslim Rohingya. Karena tidak kuasa, banyak kalangan yang mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar. Ada pula yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bersikap. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Dosen Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Syekh Kuala, Saifuddin Bantasyam, menyebutkan tragedi yang sedang dialami oleh Muslim Rohingya saat ini diperkirakan sangat sulit untuk diselesaikan. Menurutnya, hal itu disebabkan sikap pemerintah Myanmar yang sama sekali tidak menganggap Muslim Rohingya sebagai warga negara. Juga karena lemahnya komitmen negara-negara ASEAN dan Asia, serta adanya ambiguitas PBB dan masyarakat internasional dalam menghadapi berbagai tragedi kemanusiaan. Menurutnya saat ini, situasi yang semakin memprihatinkan dialami Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Oleh karena itu, peneliti Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik UNSIAH itu menawarkan mekanisme yang biasa didasarkan dalam setiap upaya penyelesaian konflik dengan kekerasan, kasus pelanggaran HAM seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan lainnya. Terkait dengan PBB, Saifuddin merasa ragu. Ia bahkan mengatakan PBB tidak bisa diharapkan dalam penderitaan yang didera Muslim Rohingya saat ini. Sudahlun, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, Ruslan Abdul Ghani, divonis 5 tahun penjara, denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti Rp4,3 miliar dalam kasus pembangunan dermaga Sabang. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Vonis tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yang menginginkan 7 tahun penjara. Vonis Ruslan Abdul Ghani dibacakan Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Ruslan menyatakan menerima putusan majelis, sedangkan jaksa menyatakan pikir-pikir. Sebagaimana diketahui, Ruslan tersandung kasus pembangunan dermaga Sabang ketika menjabat kepala BPKS pada tahun 2010 silam. Sudahlun, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Banda Aceh menggalang dana untuk persiapan melakukan aksi damai bela Islam ketiga di Jakarta pada 2 Desember mendatang. Aksi tersebut menuntut calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dihukum karena dinilai menistakan agama Islam. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua DPW FPI Banda Aceh, Tengku Zainuddin Ubid, mengatakan penggalangan dana tersebut dilakukan selama 10 hari yang dimulai dari tanggal 20 hingga 30 November 2016. Pihaknya mendirikan posko di Jalan Muhammad Jam atau depan kantor Kementerian Agama Banda Aceh. Selain itu, pihaknya juga meminta sumbangan di setiap traffic light, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Ketua Posko Tengku Isra Mudi menambahkan, partisipasi masyarakat dalam membantu aksi damai bela Islam 3 ini sangat besar. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya donatur yang memberikan sumbangan secara langsung. Sementara itu, Sekretaris DPW FPI Abu Pusung mengatakan, masa dari Banda Aceh yang akan hadir pada aksi Bela Islam 3 diperkirakan mencapai 1.000 orang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya resmi menetapkan pengunggah video pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait surat Al-Maidah 51 Buniani sebagai tersangka. CNN Indonesia melansir. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Awi Setiono mengatakan, lewat pemeriksaan saksi ini, polisi menyimpulkan Buniani diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghasutan yang terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Saat ini, Buni tidak ditahan tapi masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelum memeriksa Buni, penyelidik sudah memeriksa 3 saksi ahli terlebih dahulu, yaitu ahli sosiologi, bahasa, dan teknologi informasi. Buni dilaporkan oleh relawan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, karena diduga melanggar UU ITE. Sudarlun Bupati Aceh Jaya Azhar Abdurrahman akan mengupayakan bantuan rumah kepada korban banjir di daerahnya dengan keterbatasan anggaran pada akhir tahun. Namun pembangunan sebagian infrastruktur dalam skala besar seperti bangunan tanggul dan jalan diharapkan mendapat reaksi cepat dari pemerintah Aceh. Dari Calang, Sa'adul Bahri melaporkan. Disebutkan, dengan segala keterbatasan pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk membantu rakyatnya yang mengalami musibah kehilangan rumah pada bencana banjir. Namun demikian, pihaknya juga berharap adanya kebijakan dari PLT Gubernur untuk membantu sepenuhnya Aceh Jaya terkait musibah banjir yang terjadi baru-baru ini di wilayah itu. Banjir yang melanda Aceh Jaya sejak awal November tidak hanya merusakkan jalan dan tanggul, akan tetapi puluhan rumah warga sebagian hilang disapu banjir. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan sehingga para warga segera memiliki tempat tinggal. Menurutnya, yang tidak kalah pentingnya ialah pembangunan tanggul dan jalan yang telah hancur akibat terjangan banjir. Sudarlun pelaksana tugas Bupati PD Munawar Ajalil mengatakan akan memanggil rekanan proyek penimbunan Rumah Sakit Umum Tengku Cikditiro Sigli dan proyek pembangunan perluasan Masjid Al-Falah Sigli. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Pemanggilan dua rekanan proyek tersebut seiring terganggunya pengguna jalan karena tanah material proyek berceceran di ruas jalan. Ia mengatakan, dua proyek yang kini dipacu pekerjaannya, yaitu lanjutan pembangunan perluasan Masjid Al-Falah Sigli, Gampung Blok Sawah, kemudian proyek penimbunan RSU Tengkuci di Tiro Sigli. Proyek tersebut gagal dikerjakan pada tahun 2015 akibat kesalahan teknis pada proses tender. Nantinya akan dibuat perjanjian dengan rekanan agar material yang diangkut menggunakan truk berbadan besar tidak berceceran di ruas jalan sehingga mengganggu warga berkendara. Sudarlun, 3 unit rumah toko di kawasan padat penduduk Simpang Kurnia, Pondok Baru, Bener Meriah, Selasa malam ludes terbakar. Setidaknya 3 unit rumah yang berkonstruksi papan rata dengan tanah. Tidak hanya itu, sebagian besar harta benda milik korban gagal diselamatkan akibat dari amukan api yang cepat membesar. Dari Redelong, Muslim Arsani melaporkan. Sementara itu, penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah toko yang dihuni oleh Mulyadi dan Samsul Bahri sampai sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Selain 3 unit rumah yang hangus terbakar itu, setidaknya ada 2 unit rumah yang terkena imbas dari kebakaran tersebut, yaitu milik Johan Kausasi dan toko milik Inen Mahdi dengan kondisi rumah rusak sedang. Akibat dari kebakaran itu, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun secara detail, rincian tersebut belum didata, dikarenakan harta benda milik korban semua hangus terbakar. Menurut Anwar Sahdi, Ketua Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bener Meriah, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut. Dari pantauan di lapangan, BPBD dan Dinas Sosial sudah membuat posko dan membagikan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran tersebut, berupa pakaian layak pakai, beras, dan peralatan masak, serta bantuan uang. Dari